عظيما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Halaman 27.13 kalau enggak salah sudah dibaca ya. Tinggal diartikan. Hadhil ayatu awal min awal surah Thaha, ayat-ayat ini dari awal surah Thaha. Yang Allah Ta'ala berfirman, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, yang diturunkan dari Zat yang menciptakan langit dan bumi yang tinggi. Ay al-Qur'an al-munazzal, yaitu Qur'an yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa kalamu, yaitu adalah firman Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Hadhil ayatu, ayat ini adalah salah satu dari ayat-ayat yang 7 dari 7 ayat allati asbatallahu fiha istiwa'ahu, yang Allah menetapkan beristiwa baginya, alal arsy, di atas arsy, istiwa'an hakikiyan, dengan sifat istiwa yang hakiki, tali yaliku bijalalih, yang layak dengan kemuliaannya, wa huwa 'uluwuhu 'alal arsy, yaitu ketinggiannya di atas arsy-nya. Wal arsy makhluqun min makhluqatillah, arsy sendiri adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Istawa ay istaqarra, maknanya istaqarra, ini ditetapkan oleh Ibnu Qayyim di dunia. Tidak masalah untuk menetapkan istawa, maknanya adalah bersemayam. Yang penting itu yang layak bagi Allah. Tinggi di atas ars. Allah menetap di atas ars. Wa'ala, tinggi, irtafa, naik di atas sana, alaih. Wa'ala, di atas alaih. Di atas alaih, ya, alal ars. Ala, ala ya'lu, itu fi'il. Ala, itu fi'il. Ala ya'lu. Di atas alaihi alal arsy, di atas arsy. Wastaqarra alaihi, dan dia menempatinya. Jalla wa ala. Lakin kullu hadhihi ma'ani, namun semua makna ini taliku bi jalalih, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa ka istiqrarin makhluq alal makhluq, tidak seperti istiqrar keberadaan makhluk di atas makhluk, au luwihil makhluq alal makhluq, atau ketinggian makhluk di atas makhluk, au irtifaul makhluq alal makhluq, atau di atasnya makhluk, ketinggian makhluk di atas makhluk. Sampai sini sudah dibaca? Ya. Makhluk idartafa'a 'ala syai', makhluk apabila dia naik ke atas sesuatu hal, fa innahu bihajatin ila hadza syai', maka dia butuh kepada hal yang di atas tadi. Yarfa'uhu, yang akan mengangkatnya. Ya, kalau kita butuh lantai 2, maka kita berarti kita naik ke lantai 2, kita butuh lantai 2 untuk mengangkat kita. Ini makhluk. Li'alla yaskuta, agar dia tidak jatuh. Nah ini, pahamkan di sini. Amma Allah, adapun Allah Jalla wa'ala, falaysa bihajatin ilal ars, Allah tidak butuh kepada ars, wala ila samawat, bahkan tidak butuh kepada langit-langit, balil arsu muhtajun ilaih, wassamawatu muhtajun ilaih, bahkan ars dan langit-langitlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa alladhi yumsikuha, maka Allah lah yang menahan langit-langit tersebut supaya tidak jatuh. Wa huwa alladhi khalaqaha, Allah yang menciptakannya. Fa huwa bihajatin, fa hiya bihajatin ilaih, maka langit-langitlah dan arslah yang membutuhkan Allah. Wa huwa laisa bihajatin ilaih, ilaiha, Allah enggak butuh kepada makhluknya tadi. Wala yushbihu istiwa'ahu, wala yushbihu istiwa'uhu 'alal arsy, istiwa'al makhluqi 'alal makhluq, dan istiwanya Allah di atas ars tidaklah menyerupai istiwanya makhluk di atas makhluk. Wa in kana al-ma'na wahidan, walaupun maknanya sama. Lakinnal kaifiyata al-haqiqiyata mukhtalifatun, namun hakik kaifiyatnya, bentuknya, hakikinya itu berbeda. Sampai sini? Terus masih ini udah dibaca? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hadza khabarun minhu subhanahu. Ini adalah khabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ayati sab'in, di 7 ayat yang kuliha, yang semuanya itu muttaridatun bihadzal lafzi, yang semuanya muttaridah, itu apa namanya, daimah senantiasa dengan lafaz seperti ini, istawa alal arsy, ya, baik, sampai sini dah. Berarti yang ini wa qauluhu fi Thaha belum? Udah juga. Dan firman Allah pada surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahumma fis samawati, miliknya lah segala apa yang ada di langit, as-saba, yang 7, minal makhlukina, dari kalangan makhluk, minal malaikati wa ghairihim, apakah itu dari malaikat dan yang lainnya, wa ma fil ardi, dan demikian pula apa yang ada di bumi, minal makhlukati, dari kalangan makhluk, kulluhal lahu, semuanya milik Allah. Ini sudah dibaca? Sudah. Min adamiyin, dari kalangan manusia, bahaima, hewan-hewan, jinin wa insin, manusia, hewan, apa jin manusia, wa hayawanat, hewan, wa tuyur, burung-burung, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, kullu ma yadubu 'alal ardh, semua yang melata di atas permukaan bumi, wa yamshi 'alal ardh, yang berjalan di atas permukaan bumi, wa yujadu 'alal ardh, yang terdapat di bumi, fa innahu milkun lillah, maka itulah milik Allah, yatasarrafu fihi wa yudabbiruhu, Allah bertindak atasnya, Allah mengaturnya, wa yarzuquhu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya. Wa ma bainahuma, ini sudah dibaca? Ah, belum. Ah, coba berarti Pak Anwar. Lama tahta adimil ardi. Adimil ardi. Wa satahil ardi. Wa satahil ardi. Sirran wa akhfa. Dastami fi almihi subhanahu al-jahra. Al-jahru. Al-jahru. Wasirru. Wasirru. Yasmau al-jahru. Yasmau al-jahra. Wa yasmau al-sirra. Wa akhfa. Ay akhfa minas sirri. La yakfa alaihi syai'un subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa, la ma'buda bihaqqin siwahu, lahu al-asma'ul husna. Hadha isbatul asma'i lillahi subhanahu, wa annaha husna kulluha husna tamatun kamilatun munazzahatun anil nafsi wal aibi. Nah, ya, maka Allah berfirman, wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya, di antara langit-langit, wal ardi, dan bumi, minal makhlukati, dari kalangan makhluk, allati la ya'lamuha illahu, yang tiada yang mengetahuinya, realnya, jumlahnya, kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya milkun lahu, maka ini semua adalah milik Allah. Wa ma tahta thara, maupun yang di bawah tanah. Wa ma tahta adimil ard, yang di bawah kolong tanah. Wa sathil ard, di atas di permukaan tanah. Ya, minal makhlukat, dari kalangan makhluk. Wa minal ma'adin, apakah ada juga dari barang-barang tambang. Wa minal amwat, apapun dari mayat-mayat yang dikubur di tanah. Semuanya itu lillah, milik Allah. Hiya milkuhu, itu semua adalah milik Allah SWT. Ya, wa huwa alladhi khalaqaha, yang Allah yang menciptakannya. Wa in tajhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan jika engkau menjaharkan ucapanmu, maka dia akan mengetahui, maka dia mengetahui yang sir, yang rahasia, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi lagi. Yastawi fil ilmi al jahru wa sirru, maka sama dalam ilmu Allah, ya, sama dalam ilmu Allah, baik yang sir maupun yang jahar, yang terdengar maupun yang lirih, semuanya didengar Allah. Yasmaul jahra wa yasmaul sirra, Allah mendengar yang jahr maupun mendengar yang sir. Ya. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi lagi. Ai akhfa minas sir, yang lebih tersembunyi dari yang sir, yang rahasia, yang lirih. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang samar bagi Allah. Allahu alladzi la ilaha illahu, Allah, Allahu la ilaha illahu, Allah yang tiada berhak disembah selainnya. Ai la ma'budu bihaqqin siwahu, yang tiada yang patut disembah, berhak disembah selainnya. Lahul asmaul husna, miliknya lah nama-nama yang husna. Maka inilah isbat, ya, penetapan nama-nama Allah, bahwa semua nama-nama Allah adalah husna semuanya. Husna tamatun kamilatun, yang sempurna, perfect. Munazzahatun, disucikan dari segala kekurangan dan aib. Sudah? Nah, kita masuk sekarang berikutnya ke pembahasan matan. Qala al-muallif Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa hata bi kulli syai'in ilma, wa qahara kulla makhluqin gizzatan wa hukman. Maka Allah meliputi ilmunya, Allah meliputi segala sesuatu, dan dia menundukkan semua makhluk, ya, izzatan sebagai bentuk keperkasaan Allah, wa hukman sebagai ketetapan hukum. Nah, dibaca matan ini, Pak Fauzi, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tarihu hadithullah ta'ala, ahata bi kulli syai'in ilma, ahata ilmuhu, ahata ilmuhu bi kulli syai'in mimma kana wa ma yakun fil madi wa fil mustaqbali. Maka ilmu Allah meliputi segala yang mimakana yang telah terjadi, mayakun yang sedang terjadi, ya, fil madi di masa lampau, wa fil mustaqbal maupun di masa yang akan datang. Terus wa fima la ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala, dan pada hal-hal yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Bi ilmihi subhanahu wa ta'ala la yakunu shay'un illa bi ilmihi. Semua sesuatu itu berdasarkan ilmu Allah. Ya, tidaklah sesuatu terjadi melainkan itu semua berdasarkan ilmu dari Allah. Terus qahru kulli makhluqin. Qahara. Qahara kulli makhluqin. Dia menguasai, menundukkan semua makhluk. Terus akhdahu li sulthanihi subhanahu wa ta'ala. Allah menundukkannya dengan kekuasaannya. Kulli makhluqin. Semua makhluk. La yustasna min hadha ayyu makhluqin. Tidak dikecualikan dalam hal ini seluruh makhluk, makhluk apapun, apakah dari orang kaya atau orang fakir. Muluk jamak dari malik, raja-raja. Su'alik jamak dari su'luk. Su'luk orang miskin, orang rendahan. Wal malaikati wal anbiya'i wal rusuli wa jami'il makhluqati. Baik diri malaikat, nabi, para rasul dan seluruh makhluk. Terus kulluha maqburatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya dikuasai Allah. Tahta tasarrufihi wa qahrihi subhanahu wa ta'ala. Semua di bawah tindakan Allah, kekuasaannya. Terus tadbirihi subhanahu wa ta'ala. Dan juga pengaturannya. La ahada yakhruju an dhalika. Tiada seorang pun yang dapat keluar dari ketetapan ini. Fa hada raddun 'ala alladziina yaz'umuna anna hunaka min al-awliya'i wal aqrabi man yatasarrafuna fil qawli kama yaquluhu al-mulahidatu malahidatu minas sufiyyati. Dalam pembahasan ini terdapat sanggahan bagi orang-orang yang menyangka bahwa ada para wali, aulia, para wali wal aqtab. Aqtab jamak dari qutbun, tokoh-tokoh, ya. Tokoh-tokoh yang dapat bertindak di alam semesta ini. Sebagaimana inilah yang diucapkan oleh kalangan mulhid, orang-orang mulhid dari kalangan sufi, ya. Terus maizatun ay quwwatun. Kekuatan. Hukman. Wa hukman ay kullu syai'in tahta hukmihi subhanahu wa ta'ala. Aqda'ahu lahu subhanahu wa ta'ala. Yatasarrafu fihi wa yudabbiruhu. Wala yasta'si. Wala yasta'si syai'an. Syai'un alaihi subhanahu wa ta'ala. Untuk mana bukunya? Belum datang, Ustaz. Baru dikirim. Insyaallah sudah datang. Baru cetak. Bukan depan itu. Belum tentu juga bukan depan. Baik. Izzatan sebagai bentuk keperkasaan Allah, kekuatan wa hukman sebagai bentuk ketetapan hukum. Itu segala sesuatu di bawah hukum Allah. Akhdahu lahu. Semua Allah menundukkannya, yatasarrafu fihi, Allah bertindak atasnya. Allah mengaturnya. La yasta'si syai'un 'alaik. Tidak ada seorang pun, tidak sesuatu apapun yang dapat melepaskan diri dari hal tersebut. Tapi perhatikan berikutnya di matan, wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilman. Maka ini semua Allah meliputi, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang di hadapan dan di belakang mereka, dan ilmu mereka tidak dapat meliputi Allah sedikit pun. Ya, dibaca di sini. Edward sendiri. Wa ilmuhu aydun wasi'an kulla syai'in kama sabaku ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa la yakhfa syai'un ala ilmihi subhanahu wa ta'ala. Ilmuhu wasi'an asya'a kullaha bisilafil makhluki fa innahu ya'lamu syai'an wa yajhalu asya'a katsiratan. Nah, asya'a kullu syai'in rahmatan wa ilman. Itu rahmat Allah, rahmatuhu wasiat rahmatu kulli syai'. Meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasiat kulli syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka ilmu Allah juga meliputi segala sesuatu sebagaimana telah berlalu pembahasannya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Wa ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Fala yakhfa syai'un, maka tidak ada sesuatu apapun yang samar ala ilmihi, bagi ilmu Allah. Ilmuhu wasi'al asya'a kullaha. Ilmu Allah meliputi segala hal, semuanya. Ya, berbeda dengan makhluk. Fa innahu ya'lamu syai'an, makhluk tahu sesuatu hal. Ya jahalu asya'a katsiratan. Namun dia banyak enggak tahunya. Nah. Terus Allahu jalla wa ala fa innahu ya'lamu kulla syai'in. Terus la yakhfa 'alaihi syai'un. Adapun Allah, Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang samar sedikit pun baginya. Terus kullu asya'i ya'lamuha subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu Allah mengetahuinya. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Hatta al-kufari wasi'atuhum rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang kafir, rahmat Allah pun meliputi mereka. Makna anna allaha yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim ma yahtajuna ilayhi. Hada min rahmatihi. Maknanya apa rahmat Allah pada orang kafir di dunia? Maknanya Allah memberikan rezeki pada mereka. Ya enggak? Orang kafir dapat makan, dapat kesenangan. Allah yu'afihim, ternyata Allah menyelamatkan mereka. Kan ada orang kafir selamat dari bom, dari mara bahaya, dari sengatan binatang berbisa. Terus kemudian Allah memberikan kepada mereka hal-hal yang mereka butuhkan. Maka inilah di antara rahmat Allah. Terus wa hatta al-hayawanati ya'ishu tahta rahmatillahi. Ta'ishu tahta rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Yu'tiha wa yarzuquha. Sampai-sampai hewan hidup di bawah rahmat Allah. Allah memberikan kepada dia yang dia butuhkan, Allah memberikan rezeki kepadanya, menyelamatkan dia dari hewan pemangsa, ya. Wa yashfiha. Terus ini belum dibaca ya. Allah menyembuhkannya dari berbagai macam penyakit. Wa yusakhiruha lil 'atfi 'ala auladiha ma'a annaha la tarju min auladiha syai'an. Dan Allah menundukkan dia, tadinya dia binatangnya buas, namun Allah tundukkan dia ya di hadapan anak-anaknya ya, sehingga hewan ini dapat mengasihi, menyayangi anak-anaknya, padahal dia enggak mengharapkan apa-apa dari anaknya. Terus wa ma hada tashfaqu 'ala al-awlad. Tushfiqu 'ala auladiha wa tahnu 'ala auladiha rahmatan min Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan ini akhirnya mengasihi anak-anaknya ya. Dia mengasihi, menjaga anak-anaknya ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hadza min rahmatillahi allati wasi'at kulla syai'in al-hayawanati wal mu'minina wal kufar. Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Maka inilah rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, hewan-hewan, kaum mukminin dan orang kafir. Terus hadza fid dunya wa amma fil akhirati fa inna rahmatahu khassatun bil mu'minina. Amma al-kufaru fala tama'a lahum birahmatillahi azza wa jalla fil akhirati. Ini di dunia. Adapun di akhirat, maka rahmat Allah khusus untuk orang beriman. Adapun orang-orang kafir, maka tidak ada harapan bagi mereka dengan rahmat Allah SWT di akhirat. Ya, kemudian lihat di matan mausufun bima wasafa bihi nafsah. Allah disifati dengan apa yang disifati untuk dirinya sendiri, fi kitabihil adzim, di kitabnya yang agung. Wa ala lisani nabiyyil karim, ataupun yang melalui lisan nabinya yang mulia. Ya. Terus dibaca sini, Panji. Qala asy-Syaikh rahimahullah ta'ala ya'lamu ma ini ya يعلم ما بين أيديهم أي يعلم ما ما مضى وما خلفهم يعني ما يأتي في المستقبل. Itu kayaknya masih ayat yang ini Panji, syarah ayat yang ya al-mubayyin ilaihi ma khalfahum, enggak apa-apa. Ya, yaitu Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, yaitu yang mamado yang telah berlalu, ma khalfahum yang di belakang mereka, yaitu yang di masa mendatang. Terus wala yuhituna bihi ilman. Dan mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Ilmu hamba tidak dapat meliputi ilmu Allah. Nah, mereka para hamba tidak dapat mengetahui Rabb-nya yang maknanya adalah mereka tidak dapat meliputi zat-Nya, nama-nama, sifat-Nya, wasya'ni dan segala urusannya. Hatta kalau kita pun kita melihat Allah, ya, orang-orang beriman ya. Kalau kita mah harapan aja dulu baru. Orang-orang beriman yang Allah janjikan surga kepada mereka nanti melihat Allah itu ru'yah, bukan idrak. Kalau idrak ahata meliputi. Makanya Ikrimah ketika ditanya idrak dengan ru'yah, coba lihat langit, kata Ikrimah. Kamu lihat langit. Lihat langit enggak? Lihat, itu ru'yah namanya. Kamu tahu enggak? Setiap bagian-bagian langit itu titik-titiknya, enggak tahu. Nah, itu kamu enggak mampu mengidrak. Enggak mampu mengidrak langit, enggak dapat. Ahata, enggak bisa begitu. La tuhitu. Kamu berarti enggak bisa meliputi langit. Nah, paham enggak di sini? Nah, begitu juga nanti kaum mukminin di surga melihat Allah itu ru'yah, bukan idrak. Paham enggak di sini? Jadi enggak dapat meliputi zat Allah. Iya enggak? Wajah Allah adalah bagian dari zat Allah yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Terus hada la ya'lamuhul 'ibad illa ma atla'allahul 'ibada 'alayhi min ajli an ya'rifuhu subhanahu wa ta'ala wa ya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Nah, maka ini tidak ada yang mengetahuinya, maka hamba-hamba tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang Allah beritahukan kepada hamba agar hamba tersebut mengenal Allah, beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah. Terus fala ilma lahum illa ma 'allamahum Allah jalla wa ala hatta al-mala'ikati yaquluna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka tidak ada ilmu bagi mereka para makhluk kecuali yang Allah ajarkan. Sampai-sampai malaikat sekalipun mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Nah, terus di matan berikutnya tadi yang sudah dibaca di atas, mausufun subhanahu wa ta'ala bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-karim wa huwa al-Qur'an wa bima wasafa bihi nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Nah, Allah disifati dengan apa yang Allah mensifati dirinya sendiri di Al-Quran dan yang disifati oleh nabinya dalam sunnahnya. Terus asma wa sifat ini sifatnya tauqifiyah, artinya butuh dalil, gak bisa hasil ijtihad, ya, gak bisa hasil ijtihad. Setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat mengandung nama. Allah bersifat dengan sifat istawa, tapi tidak ada nama Allah yang sabit dari Quran maupun sunnah bahwa dia adalah al-mustawi. Al-mustawi. Paham gak sini? Gak ada. Nah, terus la yajuzu lana an nuhbitha lahu isman lam yuthbitu li nafsihi. Allah, kita tidak boleh mengadakan untuk Allah nama yang Allah tidak menetapkan untuk dirinya. Walam yuthbitu lahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam yang tidak pula ditetapkan oleh Rasulnya. Wala an nuhdita lahu sifatan lam yasif biha nafsahu walam yasifu biha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tidak membuat mengadakan sebuah sifat untuknya apa yang tidak disifati oleh dirinya, yang dirinya tidak mensifatinya dan yang tidak disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'na qawlihi mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-karim wa bima wasafa bihi nabiyyuhu al-'azhim sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna Allah disifati dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri dalam Quran dan yang disifati oleh nabinya yang agung. Terus li'annahu la a'lamu billahi jalla wa 'ala. La a'lamu. Li'annahu la a'lamu billahi jalla wa 'ala min Allah wa la a'lamu billahi ba'da Allah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah sendiri, dan tidak ada yang mengetahui tentang Allah setelah Allah, ya, melebihi Rasulullah SAW. Terus nahnu muttabi'una wa muhtaduna la nuhdithu syai'an min anfusina. Maka kita mengikuti dan meneladani, kita tidak mengada-ngadakan sesuatu hal dari diri kita sendiri. Wastihsanatina wa afkarina wa hukulina hadha mamnu'un fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Baik dari diri kita, sangkaan baik kita, pikiran kita, akal kita, maka ini semua terlarang pada hak Allah. Kemudian di matan wa kullu ma jaa fil Qur'an wa sahhanil Mustafa an sifati Rahman wajabal imanu bihi. Maka setiap yang datang dari Qur'an yang telah sahih dari Mustafa, dari Nabi SAW, dari berupa sifat-sifat Allah, maka wajib diimani. Nah, berikutnya baca Al-Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarif wa fiyadhu wa ta'ala. Hadha syarhul al-jumlati allati qablaha. Kullu ma ja'a fil Qur'anil Karim wa sahhani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallam. Bima yukhbiru bihi an rabbihi subhanahu wa ta'ala wajabal imanu bihi wa taslimu. فنثبته كما أثبته الله كما أثبته رسول الله ولا نتدخل بما أفكارنا وعقولنا وتساؤلاتنا في ذلك لأن هذا أمر توقيفي لا يجوز أن نتدخل فيه وإنما يجب علينا التسليم والإيمان والانقياد. طيب هذا شأنه. هذا شأن الأمر. Ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya. Maka semua keterangan yang datang dari Quran yang telah sahih dari Nabi, ya, terkait tentang apa yang Allah kabarkan tentang Rabb-nya, tentang yang beliau SAW kabarkan tentang Rabb-nya, maka wajib diimani dan kita berserah diri. Maka kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan, sebagaimana yang telah ditetapkan untuk Rasul-Nya, oleh Rasul-Nya. Dan wala natadakhal, kita tidak turut campur dengan pikiran kita, akal kita, pertanyaan-pertanyaan kita tentang hal tersebut, karena hal ini adalah perkara tauqif. Ya, taufik. Ini adalah taufik dari Allah. Tauqif. Tauqif. Tauqif itu masdar ya, Bang? Waqafa. Ya, itu artinya kita berhenti di situ kecuali ada dalil. Ya. La yajuz, kita tidak boleh turut campur terkait hal ini. Nah, maka wajib bagi kita untuk berserah diri, beriman, tunduk, dan inilah ya seharusnya seorang hamba demikian. Terus wa aidan la farqa baina ma asbathahu Allah li nafsihi fi kitabih wa baina ma asbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Juga tidak ada perbedaan antara apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di Al-Qur'an dan yang apa ditetapkan oleh Rasul-Nya sallallahu dalam hadis, mau hadisnya mutawatir atau ahad atau ghorib sekalipun. Ya, ahadnya gorib sekalipun, ya, enggak masalah. Ya, maka yang jelas selama hadis sahih kita tetapkan. Terus. Kullu ma sahha fi sunnati min asma'illahi wa sifatihi wajib al-iman bihi kama yajib al-iman bima fil Qur'ani. Nah, maka semua yang telah sahih dari sunnah berupa penyebutan nama-nama dan sifat wajib kita imani sebagaimana wajib mengimani apa yang ada di Qur'an. Berbeda dengan terus dikhilafil ladina la yahtajuna bi sunnati umuman aw la yahtajuna bi khabar al ahadi khususan min ahli dhalali fa hadhihi tariqatul dhalalah. Ini berbeda tentunya dengan orang-orang yang tidak mau berhujjah dengan sunnah secara umum atau yang secara khusus tidak mau berhujjah dengan hadis ahad dari kalangan ahli bid'ah, orang-orang yang sesat, yang mereka, dan inilah metode yang sesat, ini Mu'tazilah. Terus gantian dibaca berikutnya. Siapa? Behar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarif bila Allah ta'ala fa kullu ma sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sawa'an kana mutawatirah au ahada fi asma'illahi wa sifatihi wajab al-iman bihi wa taslimu lahu biqaulihi ta'ala wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa liqaulihi ta'ala فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب باب الأسماء والصفات فإنه يجب الإيمان به والتصديق به وتسمية الله ووصفه بذلك كما في القرآن الكريم لا فرق في ذلك ومن فرق فإنه يكون من أهل الضلال مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. Mengenai maknanya kita lanjut nanti habis zuhur insyaallah. Ya. Halaman berapa ini? 31. Habis zuhur sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.